إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضل الإيمان رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah bacaan kitab Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita masuk pada bab yang baru di kitab Al-Adab Al-Mufrad. Di sini qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim rahimahullah, bab idza arada Allahu qabda 'abdin bi ardin ja'ala lahu biha hajatan. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mewafatkan seorang hamba di satu negeri, di satu daerah, ja'ala lahu biha hajatan, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan baginya hajat, keperluan di tempat tersebut. Ini diantara rahasia keagungan Allah Azza wa Jalla, yang mana setiap-tiap hamba itu meninggal di tempat yang sudah Allah tetapkan. Allah Azza wa Jalla menetapkan ajal dan juga menetapkan tempat-tempat terjadinya ajal tersebut bagi setiap individu. Dan ini termasuk daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap-tiap hamba tidak ada yang mengetahui di mana dia akan diwafatkan dan kapan dia akan diwafatkan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Inna Allah 'indahu 'ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla di sisinya ada ilmu kapan datangnya hari kiamat. Dan Allah Azza wa Jalla yang maha tahu, yang menurunkan hujan. Dan Allah Azza wa Jalla maha mengetahui segala yang ada di dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak ada yang mengetahui apa yang akan dia usahakan besok hari. Dan juga jiwa manapun tidak mengetahui di negeri mana dia akan mati. Ini yang menjadi syahid. Jiwa manapun tidak ada yang mengetahui di mana dirinya akan meninggal dunia. Akan tapi Allah Azza wa Jalla mengetahuinya. Inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha mengetahui segala batin-batin perkara. Qala liman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini ketika seorang hamba dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla mati di satu negeri, maka Allah akan menetapkan asbab-asbabnya agar dia menuju ke sana. Allah Azza wa Jalla menetapkan dia berhajat untuk berangkat ke sana. Padahal di sana hamba tersebut tidak tahu kalau ternyata di sana adalah ajalnya. Hamba tersebut tidak menyadari kalau ternyata di sana tempat dia berhajat itu ternyata ajalnya berada di sana. Ajalnya ketemu di sana. Dia membawakan dari Abillayh an rajulin min Taumah, dari seorang dari daerah Taumah. Wa kanat lahu suhbah, dan orang ini dulu bersahabat dengan Rasulullah, memiliki suhbah, persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak disebutkan namanya. Sahabatnya mubham, tapi ini tidak mudaratkan, walaupun hadis ini tidak disebutkan siapa sahabatnya, kan, tapi sahabat semuanya adil. Ketika Abul Malih rahimahullah menyebutkan secara mubham, Abul Malih rahimahullah menyebutkan an rajulin min taumata wa kanat lahu suhbah, afan, min rajulin min qaumihi, dari seorang laki-laki dari kaumnya, dan laki-laki ini ternyata memiliki suhbah, persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza arada Allahu qabdha 'abdin bi ardin." Apabila Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seorang hamba di satu negeri, di satu daerah, yakni di luar daerah mukimnya orang ini, ja'ala lahu biha hajatan, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan orang ini memiliki hajat berangkat ke negeri tersebut yang dia ditakdirkan mati di sana. Setelah berangkat ke negeri tersebut, Allah Azza wa Jalla mewafatkan orang tersebut. Khawani fidin rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap jiwa itu tidak ada yang tahu di mana dia akan wafat. Kalau seandainya dia tahu di negeri tersebut dia akan wafat, dia enggak akan berangkat ke sana. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dalam surat Luqman ayat 34, dan tidak ada jiwa manapun yang mengetahui bi ayyi ardin tamutu, di bumi mana dia akan dimatikan, di bumi mana dia akan mati. Terkadang ada seorang yang meninggal di luar daerah, ada seorang yang meninggal di luar kota, dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ketika sudah mentakdirkan, menetapkan orang ini mau mati di luar daerah, Allah Azza wa Jalla juga mentakdirkan asbab orang ini agar berangkat ke daerah tersebut. Ja'ala lahu biha hajah. Allah Azza wa Jalla menjadikan orang ini punya hajat, kebutuhan untuk berangkat ke sana. Ternyata di sana dia menemui ajalnya. orang tadi tidak menyadari dan tidak mengetahui. Karena memang setiap insan tidak mengetahui di mana dia akan diwafatkan. Kata liman azinallah yakum. Karena yang namanya al-ajal itu tidak ada yang mengetahui kapan datangnya menjemput setiap-tiap kita. Dan ini menjadikan kita semuanya harus senantiasa takut. Menjadikan kita semuanya harus senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi ajal, menghadapi kematian yang kapan saja, setiap saat, kapan saja kalau Allah kehendaki menjemput kita, maka ajal tersebut pasti akan datang. Ya, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna anhu sa'atan. Apabila sudah ditetapkan ajalnya, la yasta'khiru anhu sa'atan. Tidak akan bisa ditunda walaupun cuma sesaat sebentar. Ya, wala yastaqdimun, tidak juga dimajukan, enggak bisa. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa. Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa di dalam menetapkan ajal-ajal setiap kita. Sehingga setiap-tiap kita hendaknya merasa khawatir dan takut. Setiap saat hendaknya senantiasa merasa khawatir dan takut kalau ajal kita datang menjemput tiba-tiba. Hanya saja kita berusaha untuk memperbanyak amal kebaikan, menjalankan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, sehingga ketika ajal kita menjemput, kita dalam keadaan sudah memiliki persiapan-persiapan. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian juga tatkala kita berangkat keluar daerah, ada hajat ke satu daerah, ingat-ingat hadis ini. Ya, kita berangkat ke Palu, kita berangkat ke Kodale, kita berangkat ke Makassar, berangkat ke luar kota. Ada hajat ini, ada hajat itu. Barakallahu fikum. Kalau kita teringat dengan hadis ini, idza aradallahu qabta 'abdin bi ardhin ja'ala lahu biha hajatan. Kalau kita ingat hadis ini, apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk mewafatkan seorang hamba di satu negeri, Allah menjadikan orang ini memiliki hajat berangkat ke negeri tersebut. Sehingga ketika kita mendengar hadis ini, berangkatnya kita dari rumah, di sisi lain kita ingin menjalankan hajat, di sisi lain kita ingin menunaikan hajat kebutuhan kita yang ingin kita berangkat ke sana, di sisi lain kita berusaha untuk berbekal-bekal. Ya, bersiap-siap dengan amal soleh. Bersiap-siap ya dengan amal soleh. Khawatir ini adalah asbab kita mendapatkan ajal di sana. Sehingga dalam perjalanan kita akan terjaga dengan takwa. Ketika kita perjalanan, kita akan terjaga dengan apa? Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ya, terkhusus ketika kita apa? Naik kendaraan. Apa yang kita baca? Kita berangkat keluar kota, kita naik mobil, kita naik kendaraan. Ya, di antara doa yang kita dianjurkan untuk membaca, ya, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza, ya, maha apa, segala puji bagi Allah, ya, yang telah menundukkan kepada kita, ya, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza, apa lanjutnya ya Allah, saya dilupakan. Hah? Wa ma kunna lahu muqrinin, santai. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Astaghfirullah tabaraka wa ta'ala. Maha suci atau segala puji bagi Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kita bisa tunggangi sampai tujuan. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kita sebenarnya enggak mampu menundukkan ini. Kita mau safar ke sana. Alhamdulillah kendaraannya lancar, kendaraannya bisa kita kendarai, bisa kita naiki dengan yang kita inginkan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini yang menjadi syahid. Sesungguhnya kita semuanya akan menuju Tuhan kita, akan kembali kepada Tuhan kita, mati menghadap Allah. Sehingga ketika kita lagi safar, kita lagi naik kendaraan, kita ingat-ingat mati. Ya, subhanallah, apalagi di zaman sekarang kendaraan yang begitu ya berpotensi kecelakaan meninggal dunia. Kendaraan mobil ya, kendaraan pesawat terbang, kendaraan kapal kadang menjadi asbab meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Sehingga kita diingatkan, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kita kepada Tuhan kita, kita akan kembali, akan mati. Subhanallah. Ya, sehingga ketika kita ingat-ingat dan mentadaburi, menghayati yang seperti ini, kita akan semakin bertambah ketakwaan. Karena di antara keutamaan zikrul maut, mengingat-ingat kematian, itu akan bisa menambah takwa. Akan bisa menambah iman. Ya, khususnya di zaman sekarang ya ikhwah, ketika kita safar, bepergian, kadang kita mendapati hal-hal yang akan bisa menjadikan krisis iman. Ya, di jalan, di keramaian, di warung makan, atau di bandara, atau di kereta, stasiun kereta api, di terminal dan seterusnya. Kadang kita memandang hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang kita memandang hal-hal yang akan bisa menjatuhkan, menurunkan iman kita. Sehingga betapa butuhnya ketika kita safar, betapa butuhnya ketika kita bepergian, untuk kita apa? Mengingat-ingat al-maut. Mengingat-ingat kematian. Ya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Karena semuanya kita semuanya akan mati kembali kepada Allah. Apalagi kalau kita teringat dengan hadis ini. Ya, teringat dengan hadis ini. Inna idza aradallahu biqabd idza aradallahu qabd 'addin bi ardin. Kalau Allah menghendaki mematikan, mencabut arwah seorang insan, seorang hamba di satu negeri, di satu daerah, ja'alallahu lahu biha hajah. Allah akan jadikan dia punya hajat berangkat ke sana. Ya, sehingga barakallahu fiikum, ketika seorang mengingat-ingat kematian, seorang mengingat-ingat seperti ini, dia akan bersiap-siap. Ya. Akan tapi bukan berarti kita kemudian berputus asa dan beranggapan sial, akhirnya enggak jadi pergi, enggak jadi menunaikan hajat, bukan. Bukan itu. Ya. Jangan sampai karena teringat dari sini, ah jangan-jangan ajal saya akan ketemu di sana. Udahlah enggak jadi pergi. Ya, ini namanya apa? Beranggapan sial. Ya, barakallahu fikum, bukan demikian, karena yang namanya ajal semuanya sudah ditentukan. Ya. Kalau kita punya hajat, tunaikan. Sambil bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla di antara doa. Ya, doa sebelum kita berangkat meninggalkan rumah apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut asma Allah, saya bertawakal kepada Allah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga ketika dia berangkat, pasrah diri kepada Allah. Mau ketemu ajalnya, mau tidak ketemu ajalnya, semuanya dipasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena Allah Azza wa Jalla Maha mencukupi orang-orang yang bertawakal. Ya, jadi tunaikan hajatnya, jalankan. Barakallahu fikum, ya, tapi ketika kita ingat hadis yang semacam ini, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, ya, akan datangnya kematian, dan ini yang kita harapkan akan membuahkan at-taqwa, akan membuahkan semangat beramal, sehingga ketika di kendaraan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak menjalankan ketaatan, ketika ada hal-hal yang mengajak dirinya untuk ya melihat hal yang tidak bagus, dia berusaha menundukkan pandangan misalkan. Kenapa? Karena dia khawatir dengan al-maut. Ya, nasallallahu alaihi wasallam, kita mohon pada Allah azza wa jalla keselamatan. Ya, ikhwat aliman azanallahu yakum, ini diantara adab di dalam safar yang ya banyak manusia yang kadang apa? Melalaikan. Adab ketiga safar bepergian, hendaknya kita menyadari kita lagi menjalani safar bepergian urusan dunia. Tapi kita semuanya itu akan kembali kepada Allah, akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fadhli man anzalallahu yakum, kemudian kita baca di bab sesudahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, bab man imtakhata fi saubihi. Bab barang siapa yang membuang ingus di bajunya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, annahu tamakhata fi thawbihi, bahwasanya dahulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu membuang ingus di bajunya. Apa istilahnya? Ya, buang ingus. Gitu ya. Di baju. Baik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab ini. Ya. Membawakan bab tentang bolehnya membuang ingus di baju. Dalam beberapa riwayat di surban. Baik. Ya. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang membuang ingus di baju beliau. Ya, untuk menjelaskan bahwasannya, ya, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah, ini bukanlah hal yang menyelisih adab. Ya, kalau sebagian masyayikh kita kadang lagi dares, ya, pakai tisu. Ya, pakai tisu. Membuang ingus. Setelah itu dimasukin di kantong. Ya. Demikian juga kadang sedang sholat. Jadi imam. Ya, ada ingusnya akan mengganggu suara ketika dia jadi imam. Ingusnya mengganggu suaranya. Sehingga apa? Diambil tisu bergerak, lalu dibuang ingusnya, lalu dimasukkan kembali ke kantong. Dan ini bukan perkara yang menyelisih adab. Karena yang namanya ingus, ya, dahak, itu adalah kotoran. Walaupun tidak najis. Akan tapi dahak itu adalah hal yang semestinya untuk dibuang. Ya, hal barang yang semestinya untuk dibuang. Barakallahu fikum. Ya, sehingga ketika batuk atau ingusan dikeluarkan, dibuang, ditaruh di kantong, pakai mindil, pakai tisu. Ya, dan ini bukan aib dan bukan satu kejelekan. Hatta ketika sedang sholat, hatta ketika sedang dares, hatta ketika sedang berkumpul bersama ikhwah. Baik. Fadhilin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, bakhin-bakhin. Ya. Abu Hurairah, ya, yatamakhad fil katan. Beliau mengungkapkan dengan kalimat bah-bah, bakhin-bah. Atau bakhin-bakhin. Artinya wah-wah gitu ya. Bahasa kita untuk menganggap ini perkara yang besar, luar biasa. Ya. Oh, Abu Hurairah ternyata, kata Abu Hurairah, menyebut dirinya, Abu Hurairah buang ingus di kain. Ya. Abu Hurairah membuang ingus di kain, di bajunya. Tayyib. Hal ini menunjukkan apa? Ini perkara yang biasa. Perkara yang tidak menyelisih adab. Tayyib, kalau di tempat kita kira-kira gimana? Agak kaget, agak asing. Tayyib, tapi itu hal yang pernah terjadi di zaman para salaf dan itu bukanlah perkara yang menyelisih adab. Kembali lagi, masalah adab kembalinya ini kepada apa? Syariat. Ya, adab itu kembalinya kepada syariat. Bukan adab kembalinya kepada adat dan tradisi. Karena di tempat kita ada adab yang kelihatannya bagus. Tapi ternyata setelah ditelisik secara syariat itu hukumnya gak bagus. Misalkan anak kecil kalau lagi salaman sama orang tua itu ditaruh di jidat. Ya, ditaruh di jidat. Itu adab. Atau ketika kita bersalaman dengan seorang kita membungkuk. Untuk menghormati jabat tangan sambil kita membungkuk. Menghormati orang yang kita berjabat tangan dengannya. Ada syekh datang, ada guru kita, ada ustadz kita, ada orang yang kita hormati. Ada para pejabat datang, ya, Pak Lurah dan yang lainnya datang. Kita jabat tangan sambil bungkuk. Ini adab yang ada di negeri kita. Tapi sekali lagi, yang menjadi standar adab itu bagus atau tidak adalah syariat. Nah, ternyata membungkuk itu tidak boleh dilakukan kepada manusia. Ruku. Ya, itu namanya meruku. Ya. Karena ruku dan sujud itu bahagian daripada ibadah. Ya. Dan enggak boleh kita untuk meruku kepada manusia, menundukkan badan kita, membungkukkan badan kita untuk manusia. Salaman sambil membungkuk, meruku enggak boleh. Karena ruku dan sujud itu bahagian dari ibadah. Sehingga kalau salaman gimana? Ya sudah tegak, macam gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau meruku kita akan terkena larangan ruku kepada manusia. Ya, dan ini adab yang tentunya tidak sejalan dengan syariat, kita harus tinggalkan. Demikian pula jabat tangan tempel di jidat. Anak kita jabat tangan, tangannya ya, tangannya orang tua ditempel di jidat. Ini namanya sujud. Ini anggota sujud. Jidat ini anggota sujud. Dan ini hukumnya enggak boleh. Ya. Sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau mau ini dicium aja di tangan. Ya, orang Arab bilang ini syabbah. Syabbah. Cium tangan. Boleh. Tapi kalau di sini enggak boleh. Ya, orang-orang Yaman khususnya. Ya, itu kalau jabat tangan, cium tangan. Ya, dicium tangan nanti dibalas cium lagi tangan temannya. Demikian seterusnya. Ya, sampai berulang-ulang. Ya, kalau ada orang tua jabat tangan, kadang orang tua duluan yang cium tangan anak-anak. Ya, dicium tangannya. Kalau kita ada anak kecil, kita sayang sama dia, kita ini pegang tangannya, cium tangannya. Ya, ini dalam hal apa? Adat yang biasa terjadi di tanah Arab yang tidak melanggar syariat. Tapi kalau di Indonesia, taruh di jidat dan ini termasuk pelanggaran. Perkara yang tidak dibenarkan. Kembali ke sini, warakallahu fikum. Jadi yang namanya adab itu harus standarnya syariat. Ya, bukan adab standarnya uruf kebiasaan. Ya, akan tapi kalau ada uruf kebiasaan yang baik, yang tidak melanggar syariat, maka itu adalah perkara yang gak mengapa untuk kita jalankan. Ya, uruf yang baik, adab kebiasaan di satu daerah yang tidak melanggar syariat, maka itu tidak mengapa. Ya, karena hukum asal, ya, al aslu fil adati al ibahatu, hukum asal dalam adat-adat kebiasaan di satu daerah, hukum asalnya mubah kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Tapi kembali ke sini, jadi membuang ingus di badan, di baju atau di imamah atau di tisu, itu perkara yang tidak menyelisih adab-adab yang baik. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan, ra'aituni usra'u baina hujrati Aisyah wal mimbari. Dulu saya melihat, saya pernah usra'u. Usra'u ini secara bahasa kesurupan. Artinya kayak orang yang kesurupan. Antara kamar Aisyah dengan mimbar Rasulullah alaihi salatu wassalam, pingsan. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengalami apa? Pingsan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah kamar, antara kamarnya Aisyah dengan mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu berada satu dinding dengan masjid. Ya, kamarnya Aisyah, tempat tidurnya Aisyah bersama Rasulullah SAW itu satu dinding dengan masjid, di situ ada jendelanya. Ya, sampai pernah diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan kana yudkhilu ra'sahu ilayya ya wa urajiluhu wa huwa mu'taqifun wa ana haidun. Dulu Rasulullah SAW itu memasukkan kepalanya beliau ketika beliau sedang i'tikaf di masjid, beliau memasukkan kepalanya ke kamarnya Aisyah. Badannya Rasulullah SAW di masjid, kepalanya dikeluarkan di kamarnya Aisyah. Ya, wa urajilu, aku menyisiri rambut Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa ana haidun, aku ketika itu sedang haid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Yang jadi syahid, kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha begitu sederhana. Ya, kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha itu begitu sederhana. Disitulah Rasulullah SAW punya rumah, tinggal di situ bersama Aisyah. Ya, sempit, kecil, enggak ada lampu. Ya, satu dinding dengan masjid, sehingga pas Rasulullah SAW i'tikaf, Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya, badannya di masjid, karena orang itikaf gak boleh keluar dari masjid badannya. Kepalanya saja yang masuk di kamarnya Aisyah. Dan Aisyah sebagai seorang istri yang sangat-sangat perhatian dengan suaminya, disisiri rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ketika itu Aisyah sedang haid. Ya, barakallahu fikum. Dan yang menjadi syahid di sini ya ikhwah, kamarnya Aisyah memang berdampingan dengan masjid Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Ya, dan Abu Hurairah pas sedang ada di masjid yang posisinya antara kamar Aisyah dengan mimbar. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pingsan di sana. Usra. Kayak orang kesurupan. Ya. Tayyib. Wa yakulun nas. Lalu manusia mengatakan majnun. Manusia mengatakan, wah ini orang gila. Karena waktu itu Abu Hurairah di awal-awal beliau belajar Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Ya. Di awal-awal beliau belajar Islam bersama Rasulullah alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Beliau hidup begitu susah dan sederhana. Tapi beliau rela melakukan itu semuanya demi bisa belajar Islam, bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah alaihi wasallam. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu makan seadanya dari apa yang beliau dapatkan. Beliau menjalani suasana kehidupan yang sangat zuhud, menjadi seorang santri penuntut ilmu, sampai enggak ada lagi yang dimakan di satu hari sampai beliau pingsan. Dan beliau belum dikenal, tidak dikenali oleh para sahabat yang lainnya, sehingga para sahabat yang lainnya ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pingsan, mereka mengatakan majnun, ini orang gila, kesurupan, kerasukan. Ya, dalam keadaan apa? Kayak orang kerasukan. Wa ma bi illal ju, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, tidaklah yang aku alami, ya, kecuali karena lapar yang hebat sampai pingsan. Bukan karena gila, bukan karena kesurupan, kemasukan jin, tapi karena saya kelaparan yang hebat sehingga sampai kayak orang kerasukan jin. Pingsan di antara mimbar dengan kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Subhanallah, ini sejarah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di awal-awal Islam, belajar Islam, juhud dan perjuangannya yang luar biasa. Ya. Yang luar biasa perjuangan beliau sampai akhirnya beliau berhasil menghafal hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan begitu banyaknya. Ya, dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Hampir setiap hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis disebutkan di sana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hampir setiap hadis perawinya sahabatnya adalah Abu Hurairah. Banyak sekali hadis-hadis yang sahabatnya meriwayatkan adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Jasa-jasa beliau luar biasa. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang paling semangat dalam ya menghafalkan hadis, bertanya hadis kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, oleh karena itu khadali mana azinullah yakum, Abu Hurairah menjadi seorang yang sangat berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Baik. Nah, setelah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya menikah, kemudian beliau Masya Allah menjadi orang yang berkecukupan. Ya, menjadi orang yang kemudian ya barakallahu fikum, setelah hidup berkecukupan, beliau menjadi orang yang mengajarkan ilmu kepada para tabi'in, pada murid-murid beliau. Baik. Khadalimana azinullah yakum. Dalam riwayat yang lainnya, ya, laqad ra'aituni wa inni la'akhiru fi ma baina mimbari Rasulillah alaihi salatu wasallam ila hujrati Aisyah. Dan sungguh saya dulu mengalami, saya melihat diriku tersungkur antara kamarnya Aisyah dengan mimbar Rasulillah alaihi salatu wasallam. Saya tersungkur ya, maksyian alayya. Kepalanya berada di lantai, fayaji'ul ja'i. Fayaji'ul ja'i, fayadha'u rijlahu 'ala 'unuqi. Lalu datang orang yang saya tidak sebutkan orangnya, ya. Kemudian orang tadi meletakkan kakinya di leher saya, kata Abu Hurairah. Kenangan yang enggak pernah terlupa. Abu Hurairah pingsan, lalu ada orang datang kakinya diletakkan di lehernya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, wa yura anni majnun, dan ditampakkan seolah-olah aku ini lagi gila. Orang itu menyangka kalau saya ini gila. Ya, jadi kalau orang gila disadarkan diinjak lehernya, digoyang-goyang dengan kaki. Subhanallah. Dan Abu Hurairah teringat terus sampai meriwayatkan hal ini kepada murid-muridnya. Wa ma bi min junun, dan saya di sini tidak gila sebenarnya. Wa ma bi illal ju, tidaklah aku mengalami demikian kecuali karena lapar yang hebat. Khadali mana azinullah yakum. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, walaupun demikian tidak berkecil hati. Ya. Tidak berkecil hati, kemudian berhenti menuntut ilmu. Di sini buat cambuk buat kita semuanya para penuntut ilmu, ya ikhwah. Ya. Abu Hurairah kenapa begitu mulia? Abu Hurairah kenapa begitu besar keutamaannya, besar pahalanya? Salah satunya karena sabarnya beliau di dalam belajar. Ya, walaupun lapar seperti itu sampai pingsan, tidak mengendorkan semangat beliau dalam belajar. Tidak menyurutkan beliau, ya, di dalam menuntut ilmu bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya, kalau kita enggak makan 2 hari masih bisa jalan, ya. Pingsan enggak kalau enggak makan 2 hari? Belum, ya. Enggak makan sehari semalam, pingsan enggak? Ya, enggak pingsan insyaallah. Tapi kalau kita enggak makan sehari semalam, kira-kira gimana? Sudah enggak mau belajar. Pulang saja kita enggak mau belajar. Begitu mungkin, ya. Ya. Atau sebagian kita, aduh, saya belum makan malam, lapar, talimnya nanti dulu lah. Libur dulu. Kenapa? Mau makan malam dulu. Kalau kita, ya. Talimnya nanti besok lagi talim. Kenapa? Mau makan malam dulu. Malam ini belum makan. Subhanallah. Ya, tidak demikian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau seorang yang begitu besar semangatnya di dalam belajar, ya, sampai-sampai membuahkan kebaikan yang tiada taranya. Ya, kenapa? Karena yang namanya belajar itu butuh kesabaran. Ya, belajar itu butuh kesabaran. Amalan yang begitu mulia yaitu menuntut ilmu, yang mana ini yang disebutkan dari Imam Ahmad, ya, talabul ilmi ya la ya'diluhu syai'un idza sahat niyyatuhu. Menuntut ilmu adalah amalan yang tiada tandingannya kalau dia ikhlas benar di dalam niatnya. Subhanallah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa dibahas insyaallah pada pertemuan malam hari ini. Kita lanjutkan bila di waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab.